Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Bu ya, saat udah kurang lebih 7 bulan lah, mau uang 3 juta. Apa itu? Mau uang 7 juta. 3 juta di masjid Bu. Terus saya ngomong di situ tuh, kalau dalam waktu ya tolong diumumkan, terus dalam waktu tahun enggak ini. Jadi saya mau ngasih ke situ 1 juta, terus yang lebihnya saya mau ke yang lain gitu yang membutuhkan. Tapi ya, tapi harus gimana lah. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang menemukan uang, namanya luqatah. Siapapun yang menemukan uang di tempatnya, negerinya kaum muslimin, itu adalah tidak boleh langsung diambil. Cuman sekarang itu karena memang ilmu tidak ada, akhlak enggak ada. Kalau sudah nemu barang di jalan, seolah-olah sudah milikku. Aku nemu rezeki, aku nemu rezeki, aku nemu rezeki. Bukan, itu bukan milik kita. Jadi yang kita temu, jadi dilihat. Kalau barang itu sekiranya barang yang tidak bakal dicari-cari, pulpen. Ada pulpen jatuh, diumumkan. Siapa kehilangan pulpen seperti ini? Awas, awas, kehilangan pulpen, saya kasih tempo loh ya. Kalau ini hanya sempat 3 kali, bahkan ada mengatakan sekali sudah cukup kalau ringan. Kalau tidak ada yang cari boleh dipakai. Tapi kalau barang yang sekiranya bakal dicari sama yang punya, kalau duit 3 juta dicari nggak kira-kira? Dicari. Maka itu termasuk barang gede. Maka mengumumkannya adalah sebagian ulama mengatakan setahun. Setiap hari dalam seminggu. Di tempat hilangnya dan tempat keramaian. Pasar atau masjid. Setiap hari dalam seminggu. Setelah setiap hari dalam seminggu, sebulan sekali. Hah? Sebulan sekali. Dan nanti setelah itu hari raya. Jadi misalnya ibu nemukan hari ini. Setiap hari ibu umumkan 1, 2, 3 sampai seminggu. Setelah seminggu, minggu depan, minggu depan, minggu depan. Seminggu sekali. Umumnya adalah hari Jumat, tempat berkumpulnya orang di masjid. Diumumkan ada yang barang hilang, duit 3 juta. Kalau tidak ada, tunggu sebulan lagi, sebulan lagi, sebulan lagi. Pas hari raya, melewati hari raya. Hari raya kan ada orang banyak. Diumumkan di alun-alun, tak apa, ini kehilangan duit 3 juta. Nggak ada. Ibu boleh pakai. Halal di, Pak. Pakai. Halal dipakai. Halal saja. Bukan dimiliki, sebagian ulama mengatakan halal. Kalau orangnya enggak nyari ibu sampai mati halal. Tapi kalau orangnya datang sudah terlanjur habis, ganti. Nah, ganti. Baik. Dan boleh ibu sedekahkan ke masjid, enggak apa-apa. Cuman ingat Bu, hebat ibu, mending seperti itu. Kalau orangnya datang nagih, ibu tombokin itu. Jadi pahala. Baik, enggak apa-apa. Jadi jangan tamak dengan duitnya orang. Nemu-nemu-nemu itu kan maksudnya ya. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita kejujuran, dan itu namanya amanat. Kecuali Anda di sebuah tempat yang itu adalah tanah mubah, misalnya di tengah hutan yang tidak ada hak, tidak ada pemiliknya. Anda menggali sebuah tanah, menggali tanah, ternyata di situ apa? Ada emasnya. Dan emas itu ada gambar patung dan ini. Maka ini namanya rikas barang temuan ya. Itu halal buat Anda dan dizakati. Tapi kalau di tanahnya tetangga, ya enggak boleh. Tanah tetangga, kalau ada emas satu gunung, gunungnya tetangga. Haram kita mengambilnya. Apapun yang tertanam di tanahnya tetangga, ya miliknya tetangga. Karena ada orang pergi ke sawah ya, gali-gali di sawah ada emas. Milik siapa itu? Milik yang punya sawah. Karena di ada sawahnya ya. Ya itu baik. Itu saja. Semoga Allah benar-benar memberikan kepada kita rasa takut untuk melanggar amanat.